Mitra Bisnis, saya sering mendapat pertanyaan dari email ataupun orang yang lagi mendengarkan seminar saya. Pak Tanadi, suka baca buku ya? Wah, bukunya banyak sekali ya. Buku apa yang bagus saya pingin baca? Nah, ini yang menarik ya. Buku yang bagus itu tentu ada yang saya sukai. Tapi apakah yang saya sukai cocok untuk Anda? Saya tidak tahu ya. Tergantung dari taste Anda, selera Anda, level Anda. Anda mau baca buku yang berat sekali atau yang ringan? Interest Anda, Anda tertarik dengan hal apa? Tujuan Anda membaca buku, untuk hobi, untuk senang-senang, untuk menikmati buku, membaca Harry Potter, atau Anda ingin belajar sesuatu, lalu ingin belajar apa? Ini juga sama dengan pertanyaan, apa yang mesti saya lakukan supaya sukses? Wah, ini tergantung sekali ya. Anda dari mana, bagaimana, apa yang bisa Anda lakukan, apa kekuatan Anda, apa kelemahan Anda, kesempatan apa yang sedang menunggu Anda di sekitar Anda yang sedang ada. Ini seperti sebuah tool set kalau kita memakai peralatan kita. Tukang kayu itu mempunyai gergaji ya untuk memotong kayu, punya bor untuk membolongi, punya rempelas untuk membuat halus, punya paku, punya palu, dan lain-lain. Setiap tools dipakai untuk hal yang lain. Begitupun dengan selera kita, dengan bisnis kita, dengan perbaikan yang harus kita lakukan dalam sales kita. Pak San, bagaimana membuat sales kita menjadi lebih baik? Saya tidak tahu kelemahan di sales Anda itu apa. Mungkin barangnya kurang baik, mungkin timnya kurang mampu, mungkin juga memang marketnya yang lagi jelek. Nah, kita harus tahu lebih banyak untuk dapat memutuskan kita akan memakai peralatan apa, tool apa dalam memperbaiki kinerja perusahaan Anda. Begitupun dalam hal buku, dalam hal memperbaiki sales, dalam hal membuat Anda menjadi lebih sukses, kita harus tahu dulu tujuannya apa, apa yang bisa kita lakukan, apa yang menjadi kebiasaan Anda, dan kesempatan apa yang ada di sekeliling Anda. Banyak elemen lain yang membentuk hal apa yang paling cocok untuk Anda itu. Mitra Bisnis, saya Tanadi Santoso dari Sam Design. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanadisantoso.com. Terima kasih, sukses untuk Anda.